dengan indah. Ku tersenyum melihat kau masih lelap. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati di setiap harinya. Denganmu ku mengerti arti cinta sesungguhnya. Kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang kulakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Apalagi kau mikirin kamu. rasa ingin ku milikimu. Janganlah kau merasa bahwa ku hanya main-main. Dengarkanlah. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Saja mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Agungkan hidupku, regakan senyumku.

resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi.

rasa ragu seberapa besar cintaku padamu. Akan selalu ku jawab semua keraguanmu, kan ku buktikan semuanya padamu. Tak perlu kau ragu lagi, cukup jalani dan rasakan. Oh, oh, oh my lady, cukup kau di sampingku, sempurnakan langkahku untuk menyusuri waktu. Cukup kau di sampingku, berjalan bersamaku, pastikan kau bahagia. Kau bertanya dengan rasa ragu, seberapa besar cintaku padamu. Akan selalu ku jawab semua keraguanmu, kan ku buktikan semuanya padamu. Tak perlu kau ragu lagi, cukup jalani dan rasakan. Jalani bersamaku, tak ada yang izinkan ku jadi takdirmu. Kan, kalau udah gini kan lo pun gak bisa ganti kan coach. Rey, gimana dong, sakit banget. Coach, biar gue yang ganti dia. Tapi kan lo gak bisa ngedance. Iya, gue tahu gue gak jago ngedance. Tapi buat buktiin dan juga mewujudkan impiannya gadis, gue siap. Menari bersamaku, temani lagi waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia, ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani lagi waktu, jalani bersamaku. Lakukan itu sekarang. Cukup yakinkan di hatimu aku milikmu. Jaga cinta ini dan pertahankan cinta untukku. Sama cinta tak lagi sempurna, kadang kehilangan arah inginnya. Ku tetap pertahankan dan tetap menjalani. bagaimana kau menolak rasa ini akan tetap sama. Cintai kamu dan tak pernah sempat kau terima segala ku rangku. Yeah, yeah, yeah. Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu. Kamu, kamu, kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Mencintai kamu dan tak pernah takut. Sumpah kau terima segala. Teja Sumendra, musisi yang sangat luar biasa juga, dia punya karakter dalam segi vokal. Salah satu penyanyi Indonesia yang memiliki suara yang unik. Menurut saya tuh kayaknya nggak ada lagi dari Indonesia suara yang kayak dia. Terus di saat perform juga, Iki sempat niru juga cara kalau dia lagi perform. Karena kalau dia lagi perform, entah kenapa bisa menarik semua orang-orang yang lihatnya dan termasuk Iki di saat melihat Kak Teja lagi main pun, ih gila kok orang bisa membangun auranya sampai kayak, ih sampai Iki pun kayak pengen deh kayak dia. Itu saya ngefans dari zaman dia pertama bikin SoundCloud. Terus lama-kelamaan saya terus ngikutin, akhirnya kayak dia bikin single gitu, pas saya denger singlenya, wow gitu, taste musiknya tuh kayak international banget. Dan akhirnya saya memutuskan untuk beli albumnya dan mendengarkan secara keseluruhan. Dan gue pikir ini salah satu musisi yang sangat-sangat bisa go international. Jadi luar biasa banget Teja Sumendra, ngefans abis. Ada cinta yang ku impikan saat bersama. Project tahun 2016, saya segera mengeluarkan single bahasa Indonesia saya, judulnya Satu Rasa. Mau bikin video klipnya juga. Terus mungkin akan ada kelanjutan dari album pertama, karena itu suatu apa ya, suatu kewajiban dan konsistensi. Kalau misalnya seorang musisi udah ngeluarin album, pasti ada tuntutan untuk album-album berikutnya. Dan itu yang saya rencanain sih tahun ini, mudah-mudahan. Terlalu lama aku masih sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku masih sendiri. Lama tak ada yang menemani